itu kau tinggalkan daku. Lambaian tangan masih terbayang. Jauh sudah kasih hati, rindu tak terusik. Kemana bayangmu ku kejar berlalu. Ku diam tak mau, terciptalah sebuah lagu untukmu. Bersamamu lagi seperti sepekan lalu. Oh, ku tak ingin lama lagi menanti kau kembali. Ingatlah ku di sini, ku jemu sendiri lagi. Sendiri.